بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sebelum menginjak bab yang awal dari kitab ini, mungkin ada yang ditanyakan, ada pertanyaan dari pembahasan yang kemarin. Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, menginjak pembahasan yang pokok dalam pelajaran ilmu tafsir musharaf. Al-babul awal, bab yang pertama. Fil af'ali wal mustaqati, pada fi'il-fi'il dan mustaqat, bentukan-bentukan dari fi'il tersebut, kata-kata bentukan dari fi'il tersebut, ini mustaqat. Jadi pada bab pertama dalam kitab ini akan dibahas tentang fi'il dan mustaqat, bentukan-bentukan dari fi'il tersebut. Zakarnya anna ulama al-arabiyyati, setelah kami sebutkan bahwasanya para ulama, para ahli bahasa Arab, yuhadiduna ilma sarfi, yuhadiduna ilma sarfi, mereka membatasi ilmu sarf itu fi mawdi'aini tsnaini, pada dua tempat, ya, pada dua hal. Al-ismu mutamakkinu, yakni yang pertama adalah ism mutamakkin, ism yang tetap, yang kokoh. Wal-fi'lul mutasarrifu, dan fi'il mutasarrif. Yang kedua adalah fi'il mutasarrif, fi'il yang mengalami perubahan, perubahan bentuk. Ini dua hal yang menjadi ruang lingkup ilmu sharaf, yakni ism mutamakkin dan fi'il mutasarrif. Wa la saufa nabadahu hadhihi dirasata at-tadbiqiyata bil fi'li, dan sungguh kita akan memulai pelajaran tadbiqiyah ini, pelajaran penyesuaian sharaf ini, dengan fi'il. Kita memulai dengan fi'il. Ala anna dhumma ilaihi al-mustaqati, dengan kita gabungkan pada fi'il itu mustaqat, ya, kata-kata bentukan dari fi'il, ma'adu kuliha filismi, ya, dengan atau padahal mustaqat tersebut itu termasuk pada ism, termasuk bentuk ism. Jadi mustaqat, kata-kata bentukan dari fi'il, itu termasuk ism. Dari sisi zahirnya, dari sisi lafadznya, dia termasuk ism. Tapi di sini dimasukkan, digabungkan dengan pembahasan fi'il. Kenapa? Wa dzalika lima baina fi'li wal mustaqati min silatin la yasihu qat'uha. Hal itu dikarenakan antara fi'il dengan mustaqat tersebut itu ada hubungan, ada keterkaitan yang tidak boleh diputus, tidak boleh terputus. Jadi antara fi'il dengan mustaqat itu ada kaitannya, ada hubungannya, dan itu tidak bisa diputus, tidak bisa dipotong. Sehingga tadi pembahasan fi'il dimasukkan di situ mustaqat digabungkan bersama. Wala yadkhulu fi ihtimamina huna, dan tidak masuk dalam perhatian kita di sini. Dzalika khilaful qadimul amiku bainal bashriyina wal kufiyina, yakni perbedaan perbedaan pendapat yang ada sejak dulu, al-anif yang sengit, yang perbedaannya amat tajam, bainal bashriyina wal kufiyina, di antara ahli Basrah dan ahli Kufah. Ini dulu di masa lalu di dua kota ini, kalau sekarang di daerah Irak ya, Basrah dan Kufah. Basrah dan Kufah, dua kota ini menjadi pusat ilmu, di antaranya ilmu bahasa Arab ini di masa, tepatnya tahun sesudah masa Khulafaur Rasyidin, sesudah itu. Jadi yang jelas di kedua kota ini, Basrah dan Kufah, ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu bahasa Arab ini. Sehingga di sana didapati sekian ulama, sekian ahli ilmu, terkhusus di sini adalah ilmu bahasa Arab. Nah, antara ahli di dua kota ini, ahli bahasa Arab di kota Basrah dan ahli bahasa Arab di kota Kufah, itu terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Dalam beberapa pembahasan mereka berbeda, dan bahkan perbedaan itu sangat, tadi dikatakan al-anis, sangat sengit, sangat amat tajam. Ini. Tetapi yang dibahas di sini nanti, bagaimana disebutkan tadi, ini tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Di antara perbedaan itu yang disebutkan di sini ya, tadi dzalikal khilaful qadimul anifu bainal basriyina wal kufiyina haula aslil istiqafi, sekitar atau tentang asal dari istiqaf, asal dari perubahan bentuk kata. Jadi di antara perbedaan Basriyun dan Kufiyun adalah tentang asal dari istiqaf. Ahwal masyaru amil fi'lu, apakah asal dasar dari istiqaf itu masdar ataukah fi'l? Asal dasar dari istiqaf, dari perubahan bentuk kata, itu dari masdar ataukah dari fi'l? Ini tadi di antara Basriyun dan Kufiyun, salah satu berpendapat itu asalnya adalah masdar, kemudian yang satunya berpendapat itu adalah fi'l. Dan pembahasan ada yang semacam ini di kitab-kitab lain ada, tapi bukan di sini tempatnya. Yang jelas itu ada di antara dua ahli bahasa tadi, dari Basrah dan Kufah. Kemudian yang berikutnya, fakatirun min hadhihi al-khilafati yumkinu tarfuha min ad-dars as-sarfiyyi. Kebanyakan dari khilaf ini, perbedaan pendapat dalam masalah bahasa ini, itu bisa dikurangi dari pelajaran sharaf ini. Duna ayyakhsara syai'an, tanpa menghilangkan, tanpa mengorbankan sesuatu. Fadlan antaklisihi. Di samping itu, untuk memurnikannya atau membebaskannya atau menyelamatkannya, min katirin mimma yufsidu hadza darsu, mimma yufsidu hadza darsa, untuk menyelamatkan dari kebanyakan apa yang merusak pelajaran ini, wayu'akiduhu, dan menyulitkannya. Artinya untuk pembelajaran kita di awal, cukup kita pelajari apa yang penting dalam ilmu sharaf ini. Adapun tentang khilaf, perbedaan pendapat, bahkan sampai yang amat tajam tadi perbedaannya, maka itu tidak perlu dibahas, tidak perlu dipelajari untuk awal ini. Karena itu nanti akan mempersulit, akan menyulitkan bagi orang yang mula-mula belajar, sehingga itu tidak dibahas, tidak diuraikan lebih panjang lebar. Yang berikutnya, wa nahnu nabda'u bi dirasatil fa'li, dan kita memulai dengan pelajaran fi'al, bi'atibarihi asasan daruriyan, dengan pertimbangan fi'il itu adalah asasan daruriyan, dasar yang penting, lifahmil mustaqati, untuk memahami mustaqat, dasar yang penting, asasan daruriyan, dasar yang penting untuk memahami mustaqat. Walladzi la syakka fihi, dan yang tidak diragukan lagi padanya, anna dirasatul fi'li, bahwasanya pelajaran fi'al, min nahiyatis sarfiyyati, dari sisi sharaf, takhtalifu anha min nahiyatin nahwiyyati, itu berbeda dari sisi nahku. Pelajaran tentang fi'al dari sisi sharaf itu berbeda dengan pelajaran fi'al dari sisi nahwu. Wasarfu yu'alijul fi'la min wujuhin katsiratin. Dan sharaf itu menangani atau memperbaiki fi'al dari banyak sisi, dari banyak arah. Naktafi huna bi ba'dihha, yang kita cukupkan di sini dengan sebagiannya, dari sebagian arah tadi, sebagian sisi. Tidak semuanya dibahas di sini, tapi cukup sebagian saja. Mimma nara lahu ahmiyatun fit tadbiqul lughawiyyi, dari apa yang kita pandang itu mempunyai kepentingan, sesuatu yang penting, fit tadbiqul lughawiyyi, dalam tadbiq lughawi, dalam penyesuaian, dalam pembentukan bahasa. Jadi sifat kitab ini atau yang disampaikan dalam kitab ini, ya apa yang penting saja, apa yang pokok, tidak sampai menyeluruh secara mendetail, tidak, tapi yang disampaikan yang pokok, yang memang itu dibutuhkan untuk membentuk bahasa, membentuk kata. Bahkan tadi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di antara dua ahli bahasa dari kota Basrah dan Kufah ini juga tidak dibahas secara lebih mendalam. Ini sekedar pengantar untuk sebelum memulai pembahasan tentang fi'il dan mustaqat pada pembahasan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Al-awwalu, yang pertama. As-sahihu wal-mu'tallu. As-sahihu wal-mu'tallu. Lamnya di tasbih. Tasdid itu dengan dal ya. Tasdid. Tasdid dengan dal. Yakni fi'il sahih dan mu'tal. Dijelaskan tentang sahih dan mu'tal berikut ini. Taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'talin. Pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal yarji'u ila naw'il hurufi, kembali kepada jenis huruf. Jadi pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal itu kembalinya kepada jenis huruf, jenis huruf-huruf. Allati yatakawwanu minha al-fi'lu, yang membentuk fi'il. Ini huruf-huruf yang membentuk fi'al. Wal ma'rufu anna ulama al-arabiyyati, dan yang ma'ruf sebagaimana dikenal, diketahui, bahwasanya para ahli bahasa Arab qasamul hurufa ila hurufin sahihatin wa hurufi illatin. Mereka membagi huruf-huruf, huruf huruf-huruf hijaiyah itu menjadi huruf-huruf sahih dan huruf-huruf illah. Para ulama bahasa Arab membagi huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf dalam bahasa Arab itu menjadi huruf sahih dan huruf illah. Fasammu al-alifa wal-wawa wal-ya'a huruf illatin. Mereka menamakan alif, wawu, dan ya adalah huruf illah. Jadi alif, wawu, dan ya ini disebut dengan huruf illah. Berarti apa? Selain dari alif, wawu, dan ya adalah huruf sahih. Iya. Selain dari alif, wawu, dan ya adalah huruf sahih. Karena yang illah, yang merupakan huruf illah, hanya tiga ini. Alif, wawu, dan ya. Walaqad nushiru aika huna. Dan sungguh telah kita tunjukkan pada engkau di sini. Antadrusa ma yuqaddimuhu ad-darsus sawtiyu al-hadithu. Supaya engkau mempelajari apa yang didahulu, apa yang sudah disebutkan terdahulu oleh pada pelajaran as-saut, pelajaran bunyi al-hadithi yang masa sekarang ini atau yang terbaru, min taqsimil aswati, berupa pembagian bunyi, pembagian suara, ila sautin samitin, menjadi suara samit, suara mati atau disebut konsonan, wa sautin saitin, dan suara hidup atau disebut vowel atau vokal. Dalam bahasa Indonesia ada konsonan dan vokal. Jadi pembagian suara atau bunyi dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi sautin samit, yaitu konsonan, dan sautin sa'id, vokal atau vowel. Ini walatna huna bi sadari dirasati hada taqsimi. Dan di sini kita tidak memperhatikan, tidak membahas tentang pelajaran pembagian suara ini. Lakinnana naj'amu anna masalah hadhihi dirasati jadiratun. Akan tetapi kita menganggap bahwasannya perumpamaan dari pelajaran ini jadiratun itu cocok sesuai bi antu'inaka ala fahmi binyatil kalimatil arabiyyati fahman sahihan, untuk membantumu dalam memahami bentuk kata bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Al-muhimmu, yang terpenting, indana al-ana, sekarang pada kita, annal alifa wal wawa wal ya'a hurufu illatin, bahwasanya alif, wawu, dan ya adalah huruf-huruf illah. Wa ma adaha hurufu hurufun sahihatun, dan yang selainnya adalah huruf sahih. Ya. Terkait dengan tadi pelajaran pembahasan tentang aswat, tentang bunyi, ya, itu bisa dilihat catatan kaki di bawah itu ya. Irji fi hada ila kitab Dr. Ibrahim Anis al-aswatul lughawiyyah. Kembalikan atau murojaahlah tentang ini, pembahasan tentang ilmu aswat tadi, pada kitab yang disusun oleh Dr. Ibrahim Anis berjudul Al-Aswat Al-Lughawiyyah, bunyi-bunyi bahasa. Wa kitab Dr. Mahmud Sa'ron Ilmu Lughati, kitab karya Dr. Mahmud Sa'ron, yakni berjudul Ilmu Lughah. Ini yang dalam kedua kitab tersebut akan dipelajari tentang tadi bunyi-bunyi bahasa. Itu bagian itu ya. Adapun di sini itu tidak dibahas lagi, tapi di sini tentang sorafnya, tentang bentuk kata. Walaupun sebenarnya penting, karena tadi untuk membentuk kata, memunculkan kata, mengucapkan kata dalam bahasa Arab dengan benar, dengan tepat, itu tentunya juga harus dibekali dengan mengucapkan yang benar, yang tepat pula. Yeah. Kita lanjutkan ya pembahasan di sini. Tadi fi'il terbagi menjadi sahih dan mu'tal. Dan sudah disebutkan bahwasanya huruf-huruf illah adalah alif, waw dan ya. Adapun selain dari itu merupakan huruf-huruf yang sahih. Kemudian pembagian fi'il dari huruf-huruf tersebut terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Awalan yang pertama, al-fi'il sahih fi'il yang sahih. Fi'il sahih. والفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة. فعل صحيح adalah fi'il yang huruf-huruf aslinya itu terlepas atau tidak terkandung dari huruf-huruf illah. Terlepas dari huruf-huruf illah, maksudnya tidak memiliki huruf-huruf illah. Ini fi'il sahih. Fi'il yang huruf-huruf aslinya itu tidak mengandung huruf-huruf illah. Wa huwa yang qasimu ila salimin wa mudha'afin wa mahmuzin. Jadi ya, fi'il sahih ini terbagi menjadi salim, mudha'af dan mahmuz. Jadi fi'il sahih fi'il yang huruf-huruf aslinya tidak ada huruf illahnya. Jadi semua huruf-hurufnya adalah huruf yang sahih, sehingga dinamakan dengan fi'il sahih. Ada tiga macam fi'il sahih, yakni salim, mudha'af dan mahmuz. Dijelaskan masing-masingnya. Ammal fi'il sahihu as-salimu. Adapun fi'il sahih salim, fahuwa alladhi takhlu usuluhu minal hamzati wat tad'ifi. Untuk fi'il sahih salim adalah fi'il yang pokok-pokok hurufnya, ya, huruf-huruf aslinya itu terlepas dari hamzah dan tad'if dan pengulangan huruf. Jadi tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Mislu contoh, kataba, fahima. Semua hurufnya sahih, ya, sesuai dengan makna fi'il sahih tadi. Kemudian tidak ada hamzah. Ya, dan tidak ada huruf yang berulang. Maka ini disebut dengan sahih salim. Wa amma al-fi'l mudha'afu, adapun fi'il mudha'af, fahuwa naw'ani. Maka ini ada dua macam. Mudha'af ada dua macam. Al-hamzatu hamzah yang A, yang pertama. Mudha'afu thulatiyyi wa mazidihi. Mudha'af pada sulasi dan mazidnya. Sulasi maknanya yang tersusun dari tiga huruf. Okay. Yang aslinya itu tersusun dari tiga huruf. Wa mazidihi dan tambahannya. Maksudnya dari tiga huruf itu kemudian ada huruf tambahannya. Okay. Nanti akan dibahas mungkin di pelajaran mendatang tentang ini. Mazid. Okay. Jadi mazid itu nanti yang ada tambahan dari huruf yang asli. Mudha'af pada tulafi dan mazidnya, wa huwa an takuna ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Yakni fi'il yang keadaan ain kalimah dan lam kalimah itu tersusun dari jenis yang sama, dari satu jenis yang sama, satu huruf yang sama. Contoh madda, mislu contohnya madda, marra, lamma, atau yang maksudnya istamadda, istamarra, alamma. Istamadda itu asalnya dari madda, istamarra asalnya dari marra, alamma asalnya dari lamma. Jadi tadi disebutkan mudha'af sulasi, yakni ain kalimah dan lam kalimah itu hurufnya sama dari satu jenis huruf. Madda. Nah, ini asalnya atau kalau diuraikan seperti ini. Nah, ain kalimah huruf dal. Kemudian lam kalimah juga huruf dal. Ini ya, dari satu jenis yang sama. Maka yang demikian disebut dengan muta'af. Baik itu yang sulasi yang asli, masih tiga huruf ini, maupun yang mazid, yang ada tambahannya. Seperti tadi, istamadda. Dari madda, ditambahkan hamzah, sin dan ta, menjadi istamadda. Ini yang mazidnya. Ini termasuk muta'af sulasi mazid. Ya. Yang berikutnya, alba yang ba atau yang b pada muda'af, muda'afur ruba'i wa mazidihi, muda'af pada ruba'i dan mazidnya, wa huwa an takuna fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin, yakni untuk ruba'i ini ya, wazannya kan fa'lala. Wazan yang asal pada ruba'i itu kan fa'lala. Nah, pengertiannya tadi mudha'af ruba'i dan mazidnya adalah fi'il yang keadaan fa' kalimah fa'uhu wa lamuhul ula dan lam yang pertama. Fa' dan lam yang pertama. Min jinsin, dari satu jenis yang sama. Jadi fa dan lam kalimah itu nanti sama. Jenisnya sama. Wa ainuhu wa lamuhu ats-tsaniyatu min jinsin. Kemudian ainnya, ain kalimah dan lam yang kedua itu jenisnya sama. Ain di sini dan lam kedua di sini. Ini satu jenis yang sama. Ya. Kita panjangkan ya. Ini. Jadi fa dan lam pertama ini sejenis, satu huruf yang sama. Kemudian ain dan lam yang kedua ini satu jenis, satu huruf yang sama. Ini yang disebut sebagai muda'af ruba'i dan juga mazidnya nanti. Ya. Kita lihat contohnya. Mithlu raj raja. Ya. Raj raja. Kita lihat raj raja. Ini pada fa kalimah hurufnya ra. Kemudian tadi fa kalimah sama dengan lam yang pertama, yaitu di sini fa kalimah ra, kemudian lam yang pertama juga ra. Satu jenis yang sama, sama-sama ra. Kemudian ain kalimah huruf jim, lam yang kedua juga jim, sama. Satu jenis yang sama, itu jim. Raj roja. Zalzala juga demikian. Zalzala fa dan lam pertama sama huruf zai, kemudian ain kalimah dan lam yang kedua sama, yaitu huruf lam. Zalzala. Nah, yang demikian ini disebut dengan muta'af ruba'i. Kemudian mazidnya dari rad roja menjadi tarad roja, dari zalzala menjadi tazalzala. Itu yang mazidnya. Jadi untuk muda'af sulasi tadi madda, marra, lamma. Kemudian untuk muda'af ruba'i itu raj, roja, zal, zalan. Ini muda'af. Jadi huruf-hurufnya yang huruf-hurufnya asli itu adalah huruf-huruf yang sahih, bukan huruf illah. Tapi di situ ada pengulangan huruf. Ya, pengulangan huruf. Kalau yang sulasi hanya satu huruf yang diulang pada ain dan pada lam kalimah, adapun pada ruba'i dua huruf berulang dengan pola seperti ini tadi. Ya. Kemudian jenis sahih yang ketiga, wa ammal fi'lul mahmuz, adapun fi'il mahmuz fa huwa an yakuna ahadu usulihi hamzatan, yakni fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah, berupa huruf hamzah. Fi'il yang salah satu huruf aslinya itu berupa huruf hamzah. Ya, hurufnya semua sahih, kemudian salah satunya itu berupa huruf hamzah. Sawa'un kanat fa'an am 'ainan am laman. sama saja apakah hamzah itu berada di fa kalimah ataukah pada ain kalimah ataukah pada lam kalimah, pada awal kata, awal fi'il, ataukah pada tengah fi'il, ataukah pada akhir fi'il. Yang jelas ada hamzah dalam fi'il itu, maka ini disebut dengan mahmul. Mislu contoh, akala, hamzahnya di fa kalimah, di huruf pertama. Sa'ala, hamzahnya pada ain kalimah, huruf kedua, tengah. Kemudian qara'a, hamzahnya di lam kalimah atau huruf akhir. Jadi yang seperti ini disebut dengan fi'il mahmuz. Dan ini tiga jenis fi'il pada fi'il sahih, yakni fi'il salim, fi'il mudha'af, dan fi'il mahmuz. Ada yang ditanyakan? Kataba menulis, fahima memahami, madda itu memanjang, istamadda mengambil atau mendapatkan, kemudian marra melewati, istamarra melanjutkan, meneruskan atau terus menerus, lamma mengumpulkan, alamma sama mengumpulkan, roja menggoyangkan, menggetarkan, zalzala menggoncangkan atau juga bisa menggoyangkan, jadi hampir sama maknanya dua fi'il ini. Kemudian taraj roja menjadi bergoyang, menjadi bergetar, tazalzala menjadi bergoncang. Akala makan, sa'ala bertanya, qara'a membaca. Ada pertanyaan? Gimana? Kita lanjutkan jenis yang kedua. Alba atau asani, al-fi'lul mu'talu fi'il mu'tal. Minal wadihi idan anna fi'lal mu'talla huwa ma yakunu ahadu ahrufihil asliyati harfu illatin. Minal wadih, yang jelas, jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang salah satu hurufnya, salah satu huruf aslinya itu berubah huruf illah. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya itu berubah huruf illah. Wa huwa arba'atu aqsamin. Dan ini ada empat macam. Awalan yang pertama, al-misalu, misal. Wa huwa ma kanat fa'uhu harfu illatin. Wa huwa ma kanat fa'uhu harfa illatin. Misal, fi'il misal adalah fi'il yang fa kalimahnya, yaitu huruf awal, huruf pertama, itu berubah huruf illah. Wal aghlabu an yakuna wawan wa qad yakuna ya'an. Dan yang banyak, yang umum, bahwasanya huruf awal atau fa kalimah tersebut itu berupa wawu atau terkadang berupa ya. Mislu contoh, wajada, wa'ada, wasafa. Ini yang wawu pada fa kalimah, pada huruf awal. Ya bisa, ya isa, ini yang berupa ya pada awal kalimah ini. Ini fi'il yang demikian disebut dengan misal. Jadi fa kalimah berupa huruf illah. Wajada mendapatkan, wa'ada berjanji, wasafa mensifati, ya bisa kering, ya isa berputus asa. Asani yang kedua, jenis fi'il mu'tal yang kedua, al-ajwafu ajwaf. Wa huwa ma kanat ainuhu harfa illatin, yakni fi'il yang ain kalimahnya itu berubah huruf illah. Ain kalimah yaitu huruf yang kedua atau huruf tengah dari tiga huruf. Mislu contoh qala ba'a syara dara. Pada fi'il ini ain kalimah huruf yang tengah berubah huruf ailah yakni alif. Ya, maka fi'il yang demikian disebut dengan ajwaf. Qala berkata, ba'a menjual, syara berjalan, dara berputar. Salisan, jenis yang ketiga, an-naqisu naqis. Wa huwa ma kanat lamuhu harfa illatin, yakni fi'il yang lam kalimahnya itu berupa huruf illah. Lam kalimah berarti pada huruf akhir atau huruf yang ketiga. Ini berupa huruf illah. Mithlu contohnya sa'a, masya, da'a. Pada lam kalimah atau huruf terakhir, huruf ketiga, ini berupa alif, yakni huruf illah. Maka fi'il yang demikian disebut dengan fi'il naqis. Rabian, jenis yang keempat, al-lafifu, lafif. Sa'a itu berusaha, masya berjalan, da'a berdoa. Yang keempat, al-lafifu fi'il lafif. Wa huwa ma kana fihi harfa illatin. Yakni fi'il yang mempunyai dua huruf illah. Ya, fi'il yang ada dua huruf illah. Wa yanqasimu qismaini. Dan itu terbagi menjadi dua macam. Awalan, yang pertama, yang A. Lafifun mafruqun. Lafif mafruq. Wa huwa an takuna fa'uhu wa lamuhu harfai illatin. Yakni fi'il yang keadaan fa kalimah dan lam kalimah itu berupa huruf illah. Fa dan lam dari tiga huruf ini fa'ala, ya. Yang fa dan lam ini berupa huruf illah. Jadi apa? Di depan dan di belakang, yang pertama dan yang ketiga. Ini berupa huruf illah. Yang demikian disebut dengan lafif mafruq. Ai, yakni yufarriqu bainahuma harfun sahihun. Ya. Dipisahkan tadi fa kalimah dan lam kalimah yang berupa huruf illah itu dipisahkan oleh huruf sahih. Jadi ain kalimah itu nanti huruf sahih. Adapun fa kalimah dan lam kalimah huruf illah. Mithlu contoh wasya, wa'a, waliya. Yang fa kalimah wawu. Yang lam kalimah ada dengan alif, ada dengan ya. Kemudian yang ain yang tengah-tengahnya yang memisahkan kedua huruf illah, hurufnya sahih. Shin, ain, lam ini sahih. Maka fi'il yang demikian ini disebut dengan lafif mafruq. Jadi makna mafruq kan terpisah. Mafruq itu kan terpisah. Karena ini huruf ilahnya terpisah. Dipisahkan oleh huruf sahnya ini. Maka disebut dengan mafruq. Lafif mafruq. Sanian, jenis yang kedua pada lafif. Ya. Wasya itu beris. Wasya kemarin menghias, menghiasi. Wa'a itu memuat atau berisi. Waliya mengatur, mengurusi. Itu di antara maknanya, ya. Di antara maknanya itu. Sesuai dengan siapul kalam tentunya. Berikutnya sanad yang kedua. Lafifun maqrunun. Lafif maqrun. Wa huwa an takuna ainuhu wa lamuhu harfai illatin. Yani fi'il yang ain kalimah dan lam kalimahnya itu berubah huruf illah. Dari tiga huruf, kemudian ain kalimah dan lam kalimah. Ya, dua huruf kan, yaitu pada ain kalimah dan lam kalimah. Ini berubah huruf illah. Jadi yang sahih hanya pada fa-nya saja. Ya, ain yakni annahuma muqtaranani. Bahwasanya keduanya, kedua huruf illah itu muqtarani, berdekatan. Ya, ain lam kan berdekatan. Ini dua huruf ilah berdekatan. Maka yang demikian disebut dengan lafiz maqrun. Maqrun maknanya yang didekatkan. Misal contohnya kawa menyetrika, awa menggonggong, awiya kuat. Jadi pada ain kalimah dalam contoh-contoh ini adalah huruf waw. Kemudian lam kalimah ya, ada dengan alif. Tadi kawa, awa itu alif. Adapun kawiya, lam kalimahnya adalah ya. Yang jelas keduanya adalah huruf illah. Yang sahih hanya pada fa' kalimah saja. Maka yang demikian ini disebut dengan lafiz maf'ul. Jadi kalau mafruq sesuai dengan makna mafruq terpisah, ya terpisah. Ini mafruq. Kalau berdekatan berarti maf'ul. Ini ya, lafiz maf'ul. Ini jenis-jenis huruf jenis-jenis fi'il mu'tal. Ya, ada empat. Misal ajwaf, naqis dan lafiz. Untuk lafif ada dua, yaitu lafif mafruq dan lafif maqtun. Ada satu catatan di sini, malhuzatun, catatan penting. Indat tadbiqi, pada waktu tadbiq, menyesuaikan bentuk kata itu, yajibu an tujarridal fi'la min zawaidihi. Maka wajib engkau itu melepaskan fi'il dari tambahan-tambahannya. Ya, untuk membentuk, menyesuaikan bentuk fi'il. Ya, maka engkau wajib melepaskan tambahan-tambahan dari fi'il itu. Melepaskan huruf-huruf tambahan dari fi'ilnya. Lita'arifa naw'ahu, untuk mengenali jenisnya. Ya. Li'anna taqsima as-sabiqa mabniyun 'ala al-ahrufil usuli. Karena pembagian yang sudah disebutkan tadi itu dibentuk atau dibangun pada huruf-huruf yang asli. Kama zakarna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Jadi pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal itu berdasarkan huruf aslinya, bukan huruf tambahan. Ya. Jadi dengan melihat huruf aslinya saja. Adapun huruf tambahan tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, tapi untuk menentukan itu mu'tal atau sahih dengan masing-masing jenisnya, itu dengan melihat huruf aslinya. Sehingga tadi, untuk menyesuaikan bentuk-bentuk tersebut, maka huruf-huruf tambahan itu dilepaskan dulu. Kemudian baru diperhatikan yang aslinya saja. Sama salan, contoh, sebagai contoh, mif'al fi'lu lakama, pada fi'l ini, lakama. Yang nampak apa? Ada alif kan di situ? Lakama. Ada alif di sini. Tetapi apakah ini disebut mu'tal? Bukan. Fi'lun sahihun, ini adalah fi'l sahih. Loh, kan ada alif. Iya, tapi itu fi'l sahih. Kenapa? Li'anna usulahu lakama. Karena aslinya adalah ini, lakama. Tidak ada alif di situ. Aslinya. Tahlu min ahrufil illati, yang lepas dari huruf illah. Ya, lakama tidak ada huruf illah. Sehingga ini huruf fi'il sahih. Melihatnya pada huruf-huruf yang aslinya saja. Adapun kalau ada tambahan semacam ini tidak dilihat. Tidak dipertimbangkan. Ini ya. Contoh yang lain. Wal fi'lu ittakhadha. Ittakhadha. Ada hamzah di situ. Ada huruf yang berulang di situ. Ittakhadha. Ya, ini taknya berulang, ya, taknya berulang, dan ada hamzah di awal. Fi'il apa ini? Apakah ini fi'il mu'tal? Karena ada hamzah, ada alif. Dijelaskan di sini, fi'lun sahihun mahmuzun. Ini adalah fi'il sahih mahmuz. Fi'il sahih mahmuz. Sahih, tidak ada huruf ilah. Berarti hamzahnya tambahan ya. Kemudian mahmuz yang ada hamzahnya. Mana hamzahnya? Ittakhadha tidak ada hamzah yang tampak di sini. Itu tak. Taknya ada dua. Kok disebut mahmuz? Padahal tadi pengertian mahmuz apa? ada hamzahnya. Di awal. Ini tambahan. Ya. Kenapa dia bisa disebut sahih mamus? Li'anna usulahu akhadha. Karena aslinya adalah akhadha. Ini ada hamzah di sini. Berarti ini mahmuz. Jadi ittakhadha adalah fi'il mahmuz. Kenapa? Karena aslinya adalah akhadha, ada hamzah. Wal fi'lu itta'ada. Kemudian fi'il itta'ada. Contoh yang berikutnya. Fi'lun mitalun. Itta'ada. Ini adalah fi'il mital. Kenapa? Li'anna usulahu wa'ada. Karena aslinya adalah wa'ada. Wawu di awal, huruf ilah di awal, berarti disebut dengan fi'il mital. Walaupun di sini menjadi itta'ada, tidak ada wawu, ini tadi tambahan, tapi nanti ada prosesnya, asalnya dari wa'ada, maka ini fi'il mital. Ai anna fa'ahu harfu illatin, yakni fa'nya ini berupa huruf illah, yaitu huruf wawu. Jadi untuk menentukan jenis fi'il itu dengan melihat huruf aslinya, kembalikan ke huruf aslinya, ke bentuk aslinya, sehingga akan tampak mana fa' kalimah, mana ain kalimah, dan mana lam kalimah. Sehingga baru tentukan itu termasuk sahih atau mu'tal dengan masing-masing jenisnya tadi. Ini ya, jadi bukan dari huruf-huruf tambahan ini, bukan dari itu. Jadi ya, melihat dengan aslinya. Baik. Ada yang ditanyakan? Yang panjang ya, lakama ini bertinju. Bertinju atau berkelahi, lakama. Kalau asalnya lakama itu menghantam. Dalam bahasa Jawa apa? Menjotos. Jotos atau menghantam itu lakama yang asli. Kemudian yang ada tambahan alif tadi maknanya berkelahi atau bertinju. Jadi saling menghantam. Ya, saling menghantam, saling menjotos. Kan apa? Bertinju atau berkelahi. Ya. Jadi dengan bentuk baru nanti akan menghadirkan makna baru. Ya. Nanti akan dibahas ya, insya Allah. Kemudian akhoda mengambil, itakhoda itu juga hampir semakna dengan itu. Menjadikan atau mengambil sesuai dengan syakul kalam nantinya ya. Wa'ada berjanji. Kita ada yang menjanjikan. Ya. Nanti akan ada makna dari itu insya Allah di kesempatan lain pada pelajaran mendatang. Ada yang ditanyakan? Nah nanti pada pelajaran mendatang akan dipelajari huruf yang asli atau untuk melihat fi'il itu asli ataukah ada tambahan. Insyaallah pada pelajaran mendatang. Ya. Masih tersisa tadarus latihan. Ya. Di situ perintahnya jelaskan jenis fi'il sahih dan mu'tal. Jenis fi'il sahih dan mu'tal yang ada dalam ayat tersebut. Ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Ya. Ayat yang disebutkan di sini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48 nanti mungkin bisa dibuka. Ya. Misalnya atau dari sini juga bisa. Dan coba ya tentukan jenis fi'il sahih dan mu'tal yang ada dalam ayat ini. Mana saja fi'ilnya, kemudian apakah itu sahih atau mu'tal, kemudian jenisnya apa. Kalau sahih apakah salim atau mudha'af atau mahmus, kemudian kalau mu'tal apakah itu misal, ajwaf, naqis atau lafif. Itu ya. Itu PR untuk latihan di rumah, dikerjakan pembahasannya insyaallah pada waktu yang akan datang. Sebelumnya ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Menggal-menggal kalimatnya ayat Al-Quran itu gimana? Sejak awal misalnya satu bilaika itu gitu. Ya, ya dari maknanya kan bisa. Dari artinya, dari maknanya kan kira-kira bisa di iya. Ya, dibuka mushafnya, terjemahannya kan bisa disesuaikan. Atau mungkin ada tanda wakafnya. juga bisa. Ada lagi? Iya. Ada yang tahu? Iya. Ista'ala. Dari akhoda dibentuk to ista'ala menjadi ittakhoda. Ya. Jadi hamzahnya di sini berubah menjadi tak. Jadi hamzah pada akhoda itu berubah menjadi tak ketika dibentuk menjadi ista'ala. Hamzah itu huruf sahih. Hamzah itu huruf sahih. Tetapi dalam beberapa keadaan dia bisa berubah. Dan hamzah dengan alif itu berbeda. Dalam pembahasan sharaf antara hamzah dengan alif itu berbeda. Alif itu huruf illah, hamzah itu huruf sahih. Ada lagi? Ya, itu dulu PR-nya ya, dilatih, dikerjakan di rumah. Nanti insya Allah kita bahas bersama pada waktu yang akan datang. Ini dulu, ala fuhim untuk kekurangannya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.